الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majelis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita thalabul ilmi, mudzakaratul ilmi. Dan kita mengetahui bahwa mudzakaratul ilmi, majelisul ilmi, ada satu majelis yang sangat mulia di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam beberapa hadisnya. Salah satunya hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan binal malaikata tawba'u ajnihatahu li talabul ilmi ridon bima yafa'al wa fi riwayatin bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat mereka turun dari langit ke bumi dengan menghempaskan sayap-sayap mereka. Mereka menghadiri majelis-majelis ta'lim karena mereka ridho terhadap apa yang dilakukan oleh para pencari ilmu. Mereka ridho terhadap apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Rasulullah sallam mengatakan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ardi walhud fi bahriha wa namlata fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khairah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah, penduduk langit, penduduk bumi, dan ikan-ikan yang ada di lautan, bahkan semut-semut yang ada di sarangnya, mereka bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu dan orang-orang yang mempelajari ilmu. Dan yang dimaksud salawat Allah kepada orang-orang yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu, para ulama mengatakan yaitu artinya Allah merahmati mereka, Allah memberkati mereka, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Adapun salawat malaikat dan penduduk langit, penduduk bumi, bahkan ikan-ikan yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, dan semut-semut yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, maka mereka berdoa untuk para pencari ilmu, di mana mereka berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Dan sekilas saya sampaikan bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau memberikan satu pelajaran kepada murid-murid Imam Ahmad, yang mana Rasulullah SAW menjelaskan fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badari ala sairil kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu, orang yang faqih kepada agama, dibandingkan dengan ahli ibadah, orang yang menjaga sholat malam atau menjaga sholat-sholat rawatib atau menjaga puasa-puasa sunnah, maka perumpamaan orang yang berilmu tetap lebih utama ketimbang mereka. Bahkan diumpamakan bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang. Hal itu disebabkan karena apabila orang-orang yang melakukan kebaikan tapi ilmunya sempit, maka kebaikannya akan berhenti ketika mereka meninggal dunia. Sementara kebaikan orang-orang alim, orang-orang yang faqih kepada agama, maka akan mengalir kebaikannya dari setiap orang yang mengikutinya dan orang-orang yang paham agama dengan sebabnya. Oleh sebab itu, dalam seketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan satu pelajaran kepada murid-murid Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau bertamu kepada Imam Ahmad, lalu murid Imam Ahmad mendapatkan 3 kejanggalan. Jadi ada sesuatu yang menurut mereka janggal, bertentangan dengan pemahaman mereka. Yang pertama, ketika dihidangkan makanan, diberikan jamuan, maka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menghabiskan seluruh hidangan yang disajikan. Ya, mereka menganggap namanya orang alim itu makannya sedikit. Ternyata ini beliau makan dengan menghabiskan seluruh apa yang dihidangkan. Ketika datang waktu malam, maka mereka menunggu Imam Syafi'i akan sholat sepanjang malam. Tapi ternyata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala duduk termenung. Sampai waktu subuh beliau tidak sholat. Artinya tidak sholat malam. Maka mereka janggal. Ya, dikira orang alim itu sholat sepanjang malam. Dan ketika datang waktu subuh, maka Imam Syafi'i tidak didapatkan beliau wudu untuk 2 rakaat sebelum subuh. Tetapi ternyata beliau langsung berwudu. Beliau langsung sholat 2 rakaat, lalu sholat berjamaah. Maka seluruh murid Imam Ahmad datang kepada Imam Ahmad. Wahai Imam, inilah orang yang engkau agung-agungkan. Makannya banyak, tidak sholat malam, dan tidak berwudu sebelum sholat subuhnya. Maka kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, jangan dulu kalian menganggap beliau keliru atau protes. Coba engkau bertanya kepadanya, barangkali ada rahasia apa yang menyebabkan beliau seperti itu. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyuruh kepada murid-muridnya untuk datang kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan bertanya tentang apa yang dianggap mereka adalah janggal. Maka Imam Syafi'i pun menjelaskan tentang 3 kejadian itu. Adapun yang pertama, bahwa aku menghabiskan seluruh sajian yang disajikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala karena aku tahu Imam Ahmad itu warok. Artinya tidak mungkin menghidangkan makanan, minuman yang haram. Imma hasil riba atau pasim korupsi ataupun semisalnya. Maka beliau ingin, artinya menguatkan tulang belulangnya, menguatkan fisik dan jiwanya itu dengan makanan yang halal. Karena makanan yang halal itu akan menguatkan seseorang untuk ibadah kepada Allah. Setiap minuman ataupun makanan yang bersumber dari sesuatu yang haram, maka akan menggerakkan tubuh ini kepada yang haram. Jadi sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita minum dari perkara yang haram, maka lebih dekat ke neraka. Artinya kedua tangan akan bergerak, kedua mata, kedua telinga, kedua kaki, dan tubuh kita akan lebih dekat ke neraka. Barang siapa yang memakan makanan yang haram. Lalu beliau mengatakan, adapun aku tidak sholat semalaman karena aku tafakur tentang sebuah hadis. Artinya aku meneliti tentang sebuah hadis. Yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang bunyinya, bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat dan anak kecil. Yang mana anak kecil ini sedang bersedih karena burung piaraannya mati. Dia sedih. Maka Nabi SAW berkata kepada anak itu, ya Aba Umair, mada fa'ala bin Nugair. Wahai Abu Umair, ini anak kecil udah dikasih kunyah. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung kamu itu? Katanya. Sedang sedih, maka dia bergembira disapa oleh Nabi SAW. Maka aku, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bertafakur, berpikir, ya, dan mengambil istimbat dari hadis ini. Sebab tidak mungkin hadis ini diriwayatkan oleh para sahabat, diriwayatkan oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kalau di dalamnya tidak ada hikmah dan tidak ada hukum dan pelajaran, maka aku mengeluarkan 1000 istimbat, katanya. Jadi mengeluarkan 1000 pelajaran dalam hadis itu. Nah, dan salah satu istimbat di dalam hadis itu, dalam metode pendidikan, bahwa orang tua harus mampu mula'abah ma'a abna'ihi. Jadi dia bisa harus bergurau dengan anaknya, membuat anaknya senang, membuat anaknya itu dekat dengannya. Sebab mungkin dalam dunia hari ini, banyak orang tua, baik ibu ataupun bapak, di mana anaknya mengatakan, aku merasa senang kalau bapak tidak ada di rumah. Aku merasa nyaman kalau ibu tidak ada di rumah. Rata-rata banyak di antara kita yang tidak disenangi kalau kita ada di rumah. Nah, ini Nabi SAW mengajari kepada kita bagaimana kita muamalah dengan anak kita. Dan yang kedua, salah satu contoh saja, bahwa dalam hadis ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa boleh berkunyah walaupun belum punya anak. Jadi kita dipanggil Abu Uman walaupun kita belum punya anak. Karena di sini anak kecil dikasih kunyah Abu Umar. Abu Umar. Yang jelas di sini banyak istimbatnya. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala menggambarkan di sini, aku bertafakur tentang satu hadis ini. Dan aku mampu mengeluarkan 1000 istimbat dari hadis ini. Adapun aku tidak wudu ketika akan sholat 2 rakaat sebelum subuh dan sholat subuh, karena aku belum batal, katanya. Aku intibar, menunggu sholat ke sholat sampai subuh. Dan dalam hadis sahih dijelaskan bahwa intibar min sholatin ila sholati malam yuhdith sholat. Bahwa Nabi SAW mengatakan, menunggu sholat ke sholat di masjid, selama kita tidak berhadas di antara waktu menunggu itu, maka dihitung sholat. Walaupun kita duduk, tetapi dapat pahala sholat. Dan ini kefakihan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bukan memberi motivasi agar kita tidak sholat malam dalam hadis ini. Tetapi kalau kita menimbang antara sholat malam dengan mengambil istimbat 1000 istimbat, lebih afdol mengambil 1000 istimbat. Karena kalau sholat malam, ketika orang sholat malam, maka dia meninggal dunia, maka pahalanya itu berhenti ketika orang itu meninggal dunia. Jadi tidak mengalir lagi pahalanya. Tapi orang yang beristimbat tentang hukum, dan dia mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat dalam sebuah dalil, baik Quran ataupun hadis, lalu diamalkan oleh orang-orang, artinya oleh muslimin, maka setiap orang yang mengamalkan satu amalan dari sebuah hadis karena penjelasan ulama tertentu, maka akan mengalirkan pahala kepada dia. Kalau orang itu punya murid 10, maka akan dari 10 muridnya itu mengalir ke dia, ya, seluruh kebaikan muridnya. Dan apabila yang muridnya ini punya lagi 10 murid, maka berarti akan menjadi 20 dan seterusnya sampai hari kiamat. Dan ini keutamaan orang yang punya ilmu. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam mukadimah ini saya ingin menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan ini untuk apa? Bahwa ulama salaf beda dengan kita, majelis-majelis taklim hari ini beda dengan konser, ya. Kalau penyanyi hadir gitu. Kalau ada pertandingan sepak bola, maka yang hadir banyak gitu. Padahal di zaman Sufyan Ibnu Uyainah dan pada masa Imam Malik, majlisu Malik khairu minad dunya wa ma fiha. Mereka mengatakan bahwa majlis Imam Malik lebih baik dari dunia dan seisinya. Wa hadhara fi majlisihi 70,000 minal muslimin. Majlis Imam Malik itu digambarkan lebih baik dunia dan seisinya. Jadi mereka itu tidak pernah memisahkan diri dari ilmu. Dan hadir pada majlis Imam Malik mengajarkan Al-Muwatta salah satunya itu 70,000 kaum muslimin. Dan itu dulu. Jadi 70,000 kaum muslimin hadir dalam majlisnya. Dan ulama atau orang-orang di masa Sufyan Ibn Uyainah mengatakan, majlis Sufyan khairu minad dunya wa ma fiha. Ya, majlis Sufyan Ibn Uyainah itu lebih afdal ketimbang dunia dan seisinya. Jadi apa bedanya antara kita hari ini? Bahwa berkahnya tentang dunia yang kita hadapi hari ini, munculnya kesesatan, munculnya fitnah, lebih dahsyat karena perhatian kaum muslimin kepada ilmu beda dengan orang-orang dulu. Jadi beda dengan orang-orang dulu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Saya ingin menyebutkan sebuah mukadimah ya di hari ini, dan ini mungkin juga dari silsilah saya berjalan dakwah di Malaysia ini, banyak pelajaran yang bisa ambil. Nah, saya akan menyebutkan poin-poin penting sebelum mungkin nanti menyebutkan judul yang dibawakan oleh panitia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan bahwa derajat ilmu dan pentingnya ilmu dan pentingnya majelis taklim. Saya akan menyebutkan dua poin pentingnya di sini. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ada empat sebab utama manusia akan diangkat derajatnya. Jadi kata-kata Allah mengangkat derajat di dalam Quran itu ada empat sebab utama. Ya. Yang lainnya mengikuti empat poin ini. Yang pertama adalah dengan sebab iman seseorang. Ini disebutkan dalam surah Al-Anfal. Dari mulai ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatum. Nih, lihat ayatnya. Yang jelas ringkasan dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa sejauh mana keimanan orang, maka sejauh itulah derajat orang. Dan Allah telah akan mengangkat derajat orang. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat manusia dengan sebab amal solehnya. Ini disebutkan dalam surah Al-Anfal, dalam surah Toha ayat 75. Jadi dalam surah Toha, surah yang ke-20 ayat 75. Allah berfirman, وَمَا يَأْتِهِ مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَاتْ فَأُولَئِكَ لَهُمْ دَرَجَةُ الْأُولَى. Siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan mukmin, artinya dalam siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mukmin dan telah beramal soleh, maka bagi mereka derajat yang tinggi. Jadi sejauh mana kita melakukan amal-amal kebaikan, sejauh mana kita melakukan amal-amal soleh, dari sholat, dari zakat, dari saum, dari haji, dari umroh, dari birrul walidain, dan yang lainnya, maka sejauh itulah derajat kita di surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan sebab jihad di jalan Allah. Ini disebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 95-96. Allah berfirman, "Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, darajatun minhu." Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dari orang-orang yang duduk berpangku tangan, tidak mau keluar berjihad ya. Baik dengan hartanya ataupun dengan jiwanya, ya, ataupun dengan ilmunya. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ini sebab yang ketiga. Sebab yang keempat dengan sebab ilmu. Jadi sebab yang keempat dengan sebab ilmu. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan ini dalam surah Al-Mujadilah. Jadi lihat dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, يَرْفَعِلَهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, lalu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi di antara orang berilmu, di antara orang beriman, yang berilmu akan diangkat lebih di antara mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran kata-kata mengangkat derajat, artinya mengangkat derajat seorang hamba, disebutkan sebabnya empat: iman, amal soleh, jihad, dan ilmu. Dan ini disebutkan dalam mukadimah kitab Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang namanya adalah Miftah dari Sa'adah. Lalu kita akan teliti sekilas hadis ayat-ayat ini ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan satu pelajaran yang sangat penting tentang penyebutan empat ayat ini. Pelajaran yang pertama, bahwa tiga poin pertama kembali kepada poin yang satu itu, yaitu ilmu. Maksudnya apa? Iman yang benar adalah iman yang berdasarkan ilmu. Iman yang mana yang akan mengangkat derajat seorang hamba? iman yang landasannya ilmu. Makanya di dalam ayat Al-Quran, dalam surah Muhammad, ayat 19 apa ayatnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jadi di sini menunjukkan bahwa tauhid yang benar yang didasari dengan ilmu. Karena banyak umat Islam yang mengucapkan syahadatain tidak punya ilmu. Karena para jamaah yang saya hormati, kalau kita mengucapkan syahadatain, maka harus mengetahui lima ilmu. Ya. Syahadatain yang memberi manfaat kepada setiap mukmin kalau berdasarkan lima tahapan ilmu. Yang pertama apa? An yakuna arif aliman bimakna. Dia harus tahu maknanya. Apa sih makna la ilaha illallah? Mungkin ada orang yang mengatakan lama buddha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Orang ini dusta kalau mengatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti seluruh yang disembah adalah Allah, termasuk yang menyembah berhala adalah menyembah Allah. Ini enggak benar gitu. Tafsir lama buddha illallah. Mesti apa? Lama buddha bihaqqin illallah. Tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Yang kedua, an yakuna aliman biarkaniha. Yang kedua harus tahu rukun la ilaha illallah itu. Rukun la ilaha ada dua ya. An-nafyu wal isbat. Menafikan dan menetapkan. Menafikan seluruh yang disembah selain Allah. Dan menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Nah. Yang ketiga adalah an yakuna aliman bisyurutiha. Yang ketiga harus tahu kepada syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah yang akan memberi manfaat kepada orang yang mengucapkan. Yang mana? Yang tahu syaratnya. Yang diamalkan syaratnya. Para ulama telah ijma syarat la ilaha illallah itu ada tujuh ya. Ya mungkin sudah dipelajari. Ya. Yang keempat apa? An yakuna aliman bi muktabaha. Yang keempat harus tahu kepada konsekuensi bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini. Konsekuensinya apa? Mencintai Allah dan benci kepada selainnya, itu kan. Yaitu kita tahu dalam surah Al-Mumtahanah ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kelima apa? An yakuna aliman binawaqidiha. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini juga harus tahu pembatal-pembatalnya. Sebab orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia tidak tahu pembatal-pembatalnya, mungkin dia melakukan dan dia tidak tahu bahwa dia sesungguhnya telah keluar dari Islam. Disebabkan dia tidak tahu pada pembatal-pembatalnya. Nah, maka dengan itulah para ulama mengatakan, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa yang tiga kembali kepada yang satu ini. Iman yang menyebabkan orang itu akan diangkat, derajatnya adalah iman yang didasari dengan ilmu. Yang kedua, amal tidak dikatakan amal soleh kecuali berdasarkan ilmu. Amal yang ada dalilnya. Amal yang ada hujahnya. Amal yang ada perintahnya dalam Quran dan Sunnah. Sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dalam Quran ataupun Sunnah, bukan hanya tidak diterima, tetapi orangnya akan mendapatkan azab. Lihat di dalam surah Al-Kahfi di bagian terakhir, Allah memberikan satu penjelasan bagi orang yang menganggap telah banyak amal, tapi amalnya tidak ada perintah. Maka mereka rugi, dan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Allah menjelaskan, maukah kalian aku beritahu, katanya. Siapa mereka? Orang-orang yang menganggap amalnya banyak, melakukan ini gitu. Dan mereka menganggap Allah akan memberi pahala. Tetapi mereka dikatakan rugi oleh Allah Ta'ala. Mereka rugi. Amal-amal yang mereka lakukan bagikan debu-debu yang mengepul. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Itu orang-orang yang sesat amalnya di dunia ini. Amalnya tidak ada perintah. Ya. Amalnya tidak ada dalil. Mereka adalah ahlu bid'ah yang melakukan amalan-amalan itu. Tapi tidak ada dalilnya. Maka tidak dikatakan amal itu sebagai amal soleh kecuali ada dalilnya. Baik dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa jihad tidak dikatakan jihad syar'i kalau tidak sesuai dengan kaidah agama ini. Nah, kita melihat umpamanya orang yang tertuduh sekarang terorisme gitu ya, di dunia gitu. Mereka itu menamakan jihad. Orang yang melakukan bom bunuh di negara Islam, orang yang melakukan bom bunuh diri. Secara niatnya mereka sepertinya baik. Mereka mengungkapkan ini adalah sebuah amalan jihad. Mungkin orang mendengar apa yang dinamakan Daesh atau dalam bahasa Indonesia ISIS. Daesh, Daulah Islam Suriah. Yaitu yang memproklamirkannya salah satunya adalah Abu Bakar al-Baghdadi. Yang membunuh manusia. Yang dia itu adalah menghalalkan darah manusia. Mereka menamakannya jihad. Tetapi jihad seperti ini tidak di atas kaidah-kaidah dalil. Tidak di atas kaidah-kaidah syar'i. Maka jihad semacam ini bukan jihad tetapi fasad. Tetapi sebuah kerusakan. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan yang tiga kembali kepada yang satu ini yaitu ilmu. Bahwa iman dikatakan iman yang sahih. Amal dimakan amal soleh. Jihad dinamakan jihad syar'i kalau berdasarkan ilmu. Dan ini adalah kedudukan ilmu. Ini sisi yang pertama. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tadi menyebutkan bagian ilmu dari bagian yang tiga ini. Nah, ini poin pertama. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan memberikan beberapa contoh yang perlu direnungkan oleh setiap di antara kita. Kenapa ilmu gitu ya? Dan kenapa para jamaah harus menyempatkan mencari ilmu ini lebih kepada yang lainnya. Dan harus menempatkan orang yang berilmu melebihi dari yang lainnya. Kenapa? Mari kita berikan beberapa contoh yang hakikat ya. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan dalam beberapa hadis. Pertama beliau mengatakan, innal anbiya'a la yuwarithuna dinaran wala dirhama wa innama yuwarithuna ilman faman akhada bihi faqad akhada bihadin wafirin. Kata beliau, para nabi itu tidak mewariskan emas dan tidak mewariskan perak. Mereka mewariskan ilmu. Jadi para jamaah yang duduk di sini, yang pergi berniaga, yang cari usaha, mengumpulkan emas dan perak. Ya. Bukan berarti ini tidak boleh. Ini boleh. Dan disyariatkan apalagi itu adalah sebagai wasilah untuk berdakwah. Apalagi itu adalah dijadikan sebagai wasilah untuk taat kepada Allah Ta'ala. Tidak ada tercela. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para ulama menjelaskan seluruh poin pertama ini bisa bermanfaat kalau berkaitan dengan ilmu ini gitu. Karena para nabi itu tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak, tetapi mereka mewariskan ilmu, mewariskan sunnah. Maka siapa yang mempelajari sunnahnya, maka ia telah mengambil bagian terbesar dari dunia ini. Seperti Nabi SAW mengajarkan, siapa mungkin yang tadi pagi tidak sholat 2 rakaat sebelum subuhnya. Maka dia tidak mendapatkan bagian terbesar dari dunia ini. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Rakaatanil fajr khairu minad dunya wa mafiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan bagian dunia fisik ya, tetapi dia telah melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, maka dia telah mendapatkan bagian dunia ini. Karena Nabi SAW mengatakan rakaatanil fajr khairu minad dunya wa mafiha. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis tadi, fadlul alimi kafadil qamari, yani fadlul alimi alal abidi kafadil qamari lailatal badari ala sairil kawakib. Nah, perhatikan hadis ini bahwa Nabi SAW mengatakan keutamaan orang yang berilmu dengan ahlu ibadah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Nah, mari kita berikan beberapa contoh ya dalam kehidupan kita. Kenapa orang yang berilmu itu diangkat derajatnya dari berbagai sendi-sendi kehidupan? Mari kita lihat dengan satu gelas air ini. Ya, kalau saya menuangkan air ke sini, ya, saya berikan contoh ini. Dan dalam kehidupan kita, saya tuangkan air ke sini. Dan dengan satu gelas ini, yang duduk di tempat ini, ataupun mungkin yang tidak duduk dengan kita, akan dibedakan dengan ilmu yang dimilikinya. Kita lihat. Ketika orang itu akan minum, lalu dia memegang gelasnya dengan tangan kanan, maka dia dapat satu pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Ketika dia akan meneguk air ini, dia tidak meniupnya walaupun panas ya. Tidak ditiup. Tidak bernapas di sini. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Wala tanafas fil ina. Dan janganlah kamu bernapas pada busana itu. Maka dia dapat dua pahala. Ketika dia akan meneguknya, maka dia mengucapkan bismillah. Karena Nabi SAW mengatakan samillah. Itu apa? Ucapkan bismillah. Maka dia dapat tiga pahala. Kalau ditakdirkan dia makan bersama dalam satu nampan, maka dia memakan yang paling depannya. Artinya yang ada di depannya. Tidak mengambil ke bagian orang. Maka dia dapat empat pahala. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Kul bima yalik. Makanlah yang ada di depannya. Ketika dia selesai makan, maka dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Dengan izin dan kudrat dari Allah Ta'ala, saya bisa makan. Sehat. Saya bisa, masih belum punya penyakit. Mungkin penyakit gula atau apa. Saya bisa makan ini. Dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka dia mendapatkan enam pahala dengan sebab dia ilmu itu. Tapi orang yang minum dengan tangan kiri, dia tidak baca bismillah. Dia tidak tahu adabnya. Tidak ada derajat apa-apa dengan sebab air gelas ini. Tapi orang yang punya ilmu, dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmunya. Ini jangankan ulama, setiap orang akan diangkat derajat dengan ilmu ini. Ya. Oleh sebab itu Allah taala mengatakan apa? Narfa'u darajati man nasyaqqal 'alima Malik ay bi ilmin. Kami akan mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki, kata Imam Malik, yaitu dengan ilmu. Kita berikan contoh. Ya, di sini ada tempat kita untuk menunaikan qadha hajat. Ya, bukan kita nenteng senjata saja. Bukan kita masuk masjid ya. Kita akan dibedakan derajat. Tetapi dengan WC ini ataupun dengan toilet ini, orang akan dibedakan derajatnya. Orang yang ketika masuk dengan kaki yang kiri, dia dapat satu pahala. Ketika dia masuk berzikir, isti'adzah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, dapat dua pahala. Orang yang ketika menunaikan qadha hajat tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya, maka dia dapat tiga pahala. Karena Nabi SAW melarang dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika dia menunaikannya tidak memegang dengan tangan yang kiri, tidak memegang dengan tangan yang kanan, tapi dengan tangan yang kiri, dia dapat empat pahala. Ketika membersihkannya tidak dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri, dia dapat lima pahala. Ketika dia keluar mengatakan gupronaka, dia dapat enam pahala. Ini tempat kita menunaikan hajat dengan ilmu, itu dapat enam pahala yang berbeda. Orang yang masuk ke toilet tidak tanpa ilmu, tidak ada pahala. Tidak ada kebaikan yang didapatkannya. Ini subhanallah. Inilah yang dimaksud dalam ayat tadi. Yarfa'illahuladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dalam setiap perkara punya ilmu. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihatlah dalam berbagai contoh ya, bahwa ilmu akan memberikan satu keberkahan. Jadi ilmu akan memberikan satu keberkahan yang memberikan pembeda dari yang lainnya dalam setiap hal. Saya akan berikan beberapa contoh tentang dakwah. Orang yang dakwah punya ilmu dengan orang yang berdakwah dengan tanpa ilmu, itu akan berbeda dalam berbagai sisi. Kita akan contohkan hadat dalam kehidupan para sahabat. Para sahabat bukan berarti mereka ya, dianggap jelek ketika ada kejadian ini. Tetapi ini pelajaran bagi kita. Lihat. Dalam hadis Anas bin Malik, diceritakan, Ja'a a'rabi fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahun nas wa qala Nabi sallam da'u hatta yaqdi baulahu fa idza qaba baulahu ahriquhu bil ma. Nabi sallam mengatakan, ini hadis, ketika Nabi sallam dengan para sahabat ada di masjid, tiba-tiba muncul arah badui, orang kampungnya yang kurang adab, tiba-tiba kencing di pinggir masjid. Spontan para sahabat memburunya dan memberhentikan orang itu. Bahkan hampir saja akan membunuhnya. Kenapa? Ya, karena memang kurang ajar kencing di masjid. Tetapi Nabi SAW mengatakan da'u. Biarin. Sehingga selesai kencingnya. Apabila selesai kencing, orang itu kata Nabi SAW, siapkanlah satu ember air. lalu tuangkanlah ke tempat kencingnya. Lalu Nabi SAW itu menghampiri orang itu, orang yang kencing itu, seraya memberikan nasihat dengan hikmah. Dia tidak berkata, dasar kamu orang kampung, tidak tahu agama, tidak tahu adab, kamu kencing di masjid. Tidak begitu. Maka Nabi SAW berkata dengan kalimat yang bijak, ya fulan, inna hadal masjidah la yasluh fihi qadaratun wala najasat wa inna fihi dhikrullah wa salatu wa ta'lim ila akhirih. Kata beliau, wahai pulang, sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis. Tapi masjid ini adalah untuk kita apa? Untuk kita sholat, untuk kita dzikir, untuk kita ta'lim. Maka orang itu berkata dan berdoa, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan rahmati Muhammad yang baik ini. Yang galak-galak tadi katanya jangan tuh. Orang yang memburukku jangan dikasih rahmat katanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini satu hikmah. Satu pelajaran yang sangat berharga. Ilmu ya. Ilmu itu bukan hanya ilmu dalam arti retelek kepada nasihat. Tapi ilmu, orang yang faqih itu berbicara tentang masa depan. Dia tahu tentang sesuatu apa yang akan terjadi setelahnya. Dan memprediksi dan mengetahui. Mari kita telaah dalam kisah itu. Kenapa Nabi SAW itu menangguhkan amar ma'rufnya, membiarkan orang itu selesai dulu qadha hajatnya? Ya kalau menurut kita ya usir aja langsung gitu. Tetapi kenapa Nabi SAW itu membiarkan dulu? Biarkan dulu. Kata para ulama di sini setidaknya ada dua hikmah besar. Hikmah yang pertama yang kembali kepada orang yang melakukan kemungkaran itu. Bagaimana? Sebab ketika orang itu pingin qadha hajat seperti tadi kencing, kalau diberhentikan, maka akan sakit. Dan yang kedua, kalau dikagetkan, ya kencingnya kemana-mana. Ke pakaiannya, ke badannya, sehingga banyak yang harus dicuci. Yang kedua, hikmah juga bagi orang yang mengingkari kemungkaran itu. Manakala orang itu kencing ke satu tempat, maka yang dibutuhkan airnya sedikit. Tapi ketika orang itu kaget kemana-mana, maka membutuhkan air yang banyak. Jadi ketika orang akan membetulkan sesuatu, kita harus prediksi ini. Ketika kita akan mengingkari, termasuk membetulkan anak, membetulkan istri, membetulkan teman kita yang salah, ya termasuk umpamanya di antara ustadz ketika ada yang salah mungkin bicara dan sebagainya, gimana caranya gitu? Apakah di majelis tiba-tiba membicarakan temannya atau dia harus datang, bagaimana kan itu? Semuanya adalah hikmah itu. Dan ini adalah ilmu yang akan membedakan setiap orang. Manakala orang itu semakin faqih, maka akan semakin bijak. Semakin banyak ilmunya, orang akan semakin bijak. Dan saya akan akhiri dengan sebuah contoh paling besar dalam sepanjang sejarah, yaitu dalam kisah Nabi Dawud dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi antara derajat kefaqihan, derajat ilmu, itu akan membedakan buah yang berbeda. Dikisahkan seperti dalam hadis sahih, bahwa Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud diberikan kelebihan ilmu. Hanya di dalam satu ayat dikatakan bahwa Nabi Sulaiman lebih paham dari Nabi Daud. Artinya derajat ilmu. Maka dikisahkan ada dua wanita yang bersengketa. Jadi di situ ada dua jariah. Jadi di situ ada tukang ngembala kambing. Kebetulan wanita. Setiap di antara mereka punya satu anak. Lalu salah seorang di antara mereka diterkam serigala, mati sama serigala. Akhirnya berseteru dengan anak yang ada itu. Sari mengklaim sipulana dengan sipulana, mengaku itu adalah miliknya. Maka bertahkim, artinya mengadu dan mencari ketetapan hukum kepada dua orang ini. Itu yang pertama siapa? Nabi Daud. Dan yang kedua adalah Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Ketika datang kepada Nabi Daud, maka Nabi Daud berpikir. Lalu beliau melihat umur di antara kedua wanita ini. Lalu beliau melihat anaknya ini. Maka beliau berdasarkan pengalaman dan penelitian beliau, diambillah ini umur anak dengan ibunya. Maka ditetapkanlah, oh milik si fulana. Maka kedua wanita itu tidak puas dengan ketetapan Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya mereka berdua datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman lebih faqih. Ketika dua wanita itu berselisih, berseteru, maka kata beliau, ambillah sebilah pisau. Aku akan belah anak ini dan dibagi dua biar aman. Gitu. Maka wanita yang tertua berkata, kalau begitu aku akan hadiahkan aja kepada si pulana ini. Saya akan kasihkan aja gitu, anak ini. Daripada harus dibagi dua. Fafahima Sulaiman, maka Nabi Sulaiman itu paham bahwa anak ini adalah milik wanita yang agak tua. Kenapa? Sebab orang tua, yang betul-betul orang tua, dia akan lebih rela anaknya hidup walaupun ada di tangan orang lain. Ini yang ridho dibagi dua menunjukkan bukan anaknya. Inilah kefaqihan. Cara apa? Bahwa itu ilmu. Jadi artinya apa? Di sini menunjukkan, manakala orang itu punya kefaqihan dan pemahaman di dalam ilmu, maka dia akan lebih lurus dalam setiap perkara dan memberikan kebaikan. Nah, contoh, ini dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh, ya artinya kisah-kisah terdahulu, ada seorang qadi, ya kalau kita hakim ya, lalu dihadapkan kepadanya seorang pencuri, yang kebetulan maaf pencuri itu tidak punya tangan. Artinya tangannya apa? Tidak ada. Dia dituduh mencuri tempat menanak nasi. Ada tempat menanak nasi. Ya. Maka ketika dia ditanya sama qadi, betulkah Anda mencuri tempat menanak nasi? Maka orang itu mengatakan, mana mungkin dan bagaimana aku mengambilnya, katanya. Aku enggak punya tangan. Dia menolak gitu. Tidak mengaku. Maka apa yang dikatakan oleh apa? Oleh qadi itu. Qadi itu pintar. Dia berkata, kalau begitu aku akan hadiahkan barang ini buat kamu. Silakan kamu bawa ke rumahmu. Maka dia langsung membawanya dengan kepala dan dimasukkan tempat menanak nasi itu dan berjalan dengan kepalanya begini. Maka kata qadi, demikianlah kamu mencuri kemarin seperti ini. Maka akhirnya dia juga mengaku, betul katanya, saya mencuri seperti itu. Jadi artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki keluasan ilmu kefaqihan, dalam setiap kejadian fitnah, apa yang terjadi di rumah, apa persetujuan kita dengan istri, istri dengan suami, kita dengan anak, itu akan lain. Maka dikatakan tadi apa? Yarfa'illah ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah yang saya sampaikan ini mungkin poin yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa setiap mukmin, setiap muslim harus memiliki kesemangatan yang sangat tinggi kepada ilmu, kepada majelis ilmu. Karena ilmu sesuatu yang sangat bermanfaat dalam setiap keadaan bagi setiap apa? Muslim. Jadi bagi setiap muslim. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan mengaitkan poin sangat penting kepada judul yang kita bawakan. Berapa menit lagi? Sampai jam berapa? Sampai jam 1. Jadi saya tidak akan berbicara panjang berkaitan dengan iftirakul ummah ya. Karena ini mungkin juga sudah sering dibahas. Tetapi saya ingin menjelaskan tentang begitu perlunya ilmu dengan iftirakul ummah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam banyak hadis bahwa umat Islam ini akan berpecah belah. Di antara hadis yang paling populer yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 hadis ya. Yang Nabi sallam menghabarkan umat ini akan berpecah belah. Hadis yang paling dikenal oleh kita dengan hadis firqatun najiyah ataupun hadis iftirakul ummah. Di mana hadis ini datang dari beberapa jalan. Ya, di antara mereka adalah Abu Hurairah, Amr bin As, Abu Umamah Al-Bahili, Anas bin Malik, kemudian Auf bin Malik, ya, dan sejumlah para sahabat. Hadis ini mungkin sangat populer dalam hafalan kita. Bahwa beliau mengatakan, Satab tariku ummati ila salasin wa sabina firqatan kulluha fin nari ila wahidah. Wa qala fi riwayah, mahi al-wahidah ya Rasulullah? Qala makana al-yawma wa ashabi. Wa fi riwayatin hiya al-jama'ah. Wa fi riwayatin hiya as-sawabul a'bam. Ini hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua juga hadis yang populer di antara kita, itu hadis Irbah bin Musariyah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayra ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajib." Di mana Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang hidup setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan hati-hatilah kepada setiap perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan dalam satu riwayat dikatakan, dia akan terancam dengan api neraka. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud, dan beberapa hadis di sini saya akan sebutkan satu rumpun hadis. Yang pertama, bahwa Nabi SAW mengatakan, "La tatabi'unna sunnana man kana qablakum hadwa qudwati bi qudwah." Benar-benar kalian itu akan mengikuti kebiasaan orang-orang yang sebelum kamu. Seperti digambarkan ini orang yang merapihkan anak panah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa umat Islam itu betul-betul mengekor. Betul-betul taklid kepada umat sebelum kita. Lalu para sahabat siapa? Kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Jadi kita akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Maksudnya apa? Bahwa ketika Yahudi berpecah belah, dan ketika orang-orang Nasrani berpecah belah, maka umat ini pun akan mengikuti mereka. Mereka akan berpecah belah, dan umat ini akan berpecah belah seperti mereka orang-orang Yahudi berpecah belah. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau membacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqima, maka beliau membuat garis melintang begini. Satu, hadza sirati, ini jalanku. Lalu beliau membuat jalan yang apa, garis yang banyak di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Seraya beliau mengatakan, hadihi subul wa fi kulli syabilin syaitanun yad'ulah. Ini adalah jalan kesesatan, dan setiap jalan kesesatan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Nah, cukup tiga hadis ini mengisyaratkan bahwa umat Islam akan berpecah belah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tadi 73 apa? Golongan. Semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu. Nah, mari kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan 73 golongan. Nah, kalau ada pertanyaan dari para ibu, para bapak, atau dari kaum muslimin, apa yang dimaksud dengan 72 ini, apakah betul jumlahnya 72? Sebab di dalam kenyataannya, umat Islam berpecah belah lebih dari 72 golongan. Dan sekte yang menyimpang lebih dari 72 golongan. Ya mungkin kalau diteliti di Malaysia saja gitu, aliran yang menyimpang lebih dari 72 golongan, apalagi di dunia. Bahkan ahli sejarah mengatakan Syiah saja itu 360 sekian sekte gitu kan. Banyaknya. Khawarij sekian sekte, Khawarij itu banyak. Sampai munculnya pemahaman Daesh hari ini gitu ya. Jadi Khawarij gaya baru gitu. Banyak sekali. Mu'tazilah, Jahmiyah, dan sebagainya, itu banyak sekali itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kuat bahwa kata-kata 70 di dalam dalil syar'i itu lil kasrah, untuk menunjukkan banyaknya, dan tidak mengatakan hanya 70. Ya, seperti contoh dalam hadis apa? Al-iman bin'un wasittuna syu'batan. Fi riwayatin al-iman bin'un wasab'una syu'batan. Iman itu 70 sekian cabang. Nah, kalau kita lihat cabang iman kan banyak. Tidak hanya 70 cabang. Menunjukkan kata-kata 70 ini banyak. Ya. Jadi menunjukkan kata-kata 70 ini adalah banyak. Tetapi para ulama menjelaskan 72 yang dimaksud sekte yang menyimpang, yang dinamakan firqah, kesesatan, maka secara pokok kembali kepada 4 sekte yang ada di dunia ini. Jadi berawal dari 4 sekte, berawal dari 4 kelompok yang menyimpang, yang dimaksud dari 72 golongan ini. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Yusuf Ibnu Asbad dan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Siapa mereka? Al-Qadariyah, Al-Khawarij, Ar-Rafidah, Al-Murji'ah. Awal munculnya kesesatan adalah kembali kepada 4 kelompok ini. Jadi kembali kepada 4 kelompok ini. Sekte yang menisbatkan kepada Islam. Sekte yang pertama adalah kaum Qadariyah. Jadi orang berbicara, dan poin yang pertama adalah mereka berbicara tentang Allah, yaitu tentang ilmu Allah. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim dalam hadis pertama ya. Dalam hadis pertama yaitu tentang hadis Umar. Hadis Abdullah bin Umar dan hadis Umar radhiyallahu taala anhuma. Itu dikisahkan bahwa ada beberapa orang yang datang ke Madinah dan Abdullah bin Umar ada di Madinah waktu itu. Lalu mereka menceritakan bahwa di kampungnya ada orang yang mengatakan al-amru unuf, bahwa perkara itu baru, Allah tidak tahu sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Ya, yaitu orang-orang yang mengingkari takdir, orang-orang yang mengingkari ilmu Allah taala, kaum Qadariyah. Maka Abdullah bin Umar waktu itu beliau berada di situ dan mengatakan, ya, jika kamu ketemu lagi dengan mereka, maka ucapkanlah ucapanku, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Lalu beliau mengajarkan hadis itu, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa antu'mina bil qadari khairi wa syarihi. Jadi yang pertama kali adalah Qadariyah. Kemudian firqah yang kedua adalah orang yang berbicara tentang keadilan Rasulnya. Jadi orang yang berbicara tentang keadilan Rasulnya. Siapa mereka? Adalah kaum Khawarij. Yang mana orang-orang Khawarij ini dalam sejarah dikatakan berawal dari seseorang yang bernama siapa? Dzulhuwaisirah. Yang ketika sepulang dari sebuah peperangan yang membawa ghanimah banyak, maka Nabi SAW itu tidak membagikan ghanimah kepada orang-orang muhajir yang pertama. Tetapi Nabi SAW memberikan ghanimah kepada sejumlah para sahabat yang baru masuk Islam. Maka Dzulhuwaisirah berkata, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Adillah wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak adil. Maka firqah inilah, firqah yang kedua yaitu yang mereka mengkafirkan para sahabat. Mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Abu Musa Al-As'ari, mengkafirkan Amr bin As. Bahkan mereka mencacati Nabi SAW. Gimana mereka mengatakan Nabi SAW itu tidak adil. Ini adalah firqah setelahnya. Kemudian setelah itu, muncullah firqah yang ketiga yang dinamakan dengan kaum Rafidah. At-ta'nu fi sahabati Nabi SAW. Yang mereka punya masalah penting, penyimpangan, sebagaimana kemarin sudah disebutkan, mereka adalah mulai mencacati para sahabat. Jadi wasilah agama ini, di mana mereka mengkafirkan para sahabat, lalu gulu kepada ahlul bait, di mana mereka mengatakan selepas Nabi SAW wafat, seluruh sahabat kafir kecuali 4 orang, yaitu Amr bin As, Salman al-Farisi, Mikdad dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhum. Mereka mengatakan seluruh sahabat kafir. Ini adalah Abdullah bin Sabah laknatullah. Kemudian setelah itu muncullah kaum yang dinamakan Murji'ah. Murji'ah ini muncul dalam 3 sekte utama. Yang pertama mereka adalah Murji'ah Jahmiyah, pengikut Jahm ibn Safwan yang mengatakan iman itu cukup dalam hati. Tidak perlu kita mengirkakan, tidak perlu kita beramal. Iman itu sempurna, yang penting kita yakin. Kemudian siapa di antara mereka adalah Murji'ah Karomiyah, pengikut Muhammad Ibn Karam. Apa yang dikatakan oleh dia? Iman cukup dalam lisan. Tidak perlu meyakini, tidak perlu amal. Tidak perlu sholat, tidak perlu ibadah. Iman itu sempurna menurut mereka. Yang ketiga yang dinamakan dengan Murji'ah Fuqaha, yang mengatakan iman cukup dalam hati, cukup dalam lisan. Tidak perlu amal. Amal bukan bagian dari iman. Gitu. Sehingga mereka mengatakan pezina pun sempurna imannya. Pencuri sempurna imannya. Gitu ya. Karena iman menurut mereka satu. Tidak berbagi. Iman itu tidak punya derajat, tidak punya tingkatan. Nah, ini muncul. di awal pertama kali bidah ini. Ini adalah firqah. Iftirak muncul dari empat kelompok ini. Nah, kemudian setelah itu, para ulama memasukkan dua sekte berikutnya. Merupakan sekte kesesatan di muka bumi ini. Yaitu setelah Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Islam masuk ke Parsi. Islam masuk ke Romawi. Maka terjadilah dua firqah setelah itu. Apa? Yaitu Ahlul Kalam wa Sufiyah. Yaitu munculnya Ahlul Kalam kaum falasifah ketika apa ilmu-ilmu filsafat telah diterjemahkan kepada bahasa Arab, maka disinilah muncullah. Itu sekte yang dinamakan Ahlul Kalam. Siapa mereka? Jaham Ibn Sofwan, Ja'ad Ibn Dirham, Bisir Al-Mirisi, Wasil Ibn Atta, dan semisalnya. Ini tokoh-tokoh Ahlul Bid'ahnya. Tokoh-tokoh kesesatan ini. Dalam dunia, ya, dalam sepanjang sejarah. Kemudian muncullah lawan dari Ahlul Kalam, mereka adalah yang dinamakan Thariqah Sufiyah. Thariqah Sufiyah yang mereka mengatakan setelah itu bahwa apa guru-guru mereka mendapatkan wahyu, mereka apa menentang kepada Ahlul Kalam, tetapi mereka kepada Thariqah Batiniyah. Dan Imam Ibnu Hazm mengatakan setelah beliau mengatakan dua poin ini, maka beliau mengatakan sesungguhnya umat Islam itu terfitnah dalam dunia Islam ini oleh dua firqah. Karena dua firqah ini, tentunya yang menggambarkan firqah yang empat itu bukan berarti tidak ada, tetapi para ulama mengatakan dan Imam Ibnu Hazm mengatakan sesungguhnya umat Islam terfitnah oleh dua firqah ini. Yaitu firqah Ahlul Kalam dan firqah Sufiyah. Karena dalam seluruh dunia Islam, dalam seluruh negara di mana umat Islam itu ada, maka dua firqah itu ada. Dua kelompok itu ada. Ima sebagian di antara umat Islam itu condong kepada Ahlul Kalam. Ima condong kepada apa orang? Sufiyah. Yang bukan apa? Ahlu Sunnah. Dan ini adalah awal kesesatan. Ya. Jadi awal penyimpangan. Jadi bisa dikatakan empat atau dikatakan apa? Enam. Jadi dikatakan empat ataupun enam. Ya. Artinya empat yang pokoknya tadi. Yaitu apa? Kaum Khawarij, kaum Rafidah, kaum Qadariyah, dan kaum Murji'ah. Setelah itu adalah Ahlul Kalam dan Thariqah Sufiyah. Ini sumber apa? Kesesatan. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap bentuk kesesatan yang ada hari ini, imma kepanjang tanganan atau mereka mukallid atau mereka pembaharu dari seluruh kesesatan itu gitu. Ya, dari seluruh apa? Kesesatan itu. Ya. Ya, contoh yang ada sekarang mungkin dengan pemahaman-pemahaman yang baru tidak akan lepas dari itu. Jadi tidak akan lepas dari pemahaman itu. Ya, oleh sebab itu, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, beliau menyusun buku salah satunya meletakkan kaidah-kaidah yang umum ini itu. Kaidah-kaidah yang umum ini. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah SAW mengatakan ketika mengatakan 72 terancam dengan api neraka, satu yang selamat. Maka para sahabat bertanya, siapa yang selamat ini? Maka beliau menjawab dengan tiga jawabannya. Dengan hadis yang berbeda. Dalam riwayat yang pertama, makana alih al-yawma wa ashabi. Siapa yang mengikutiku dan mengikuti para sahabatku? Mereka dikenal dengan Ahlus Sunnah. Mereka dinamai dengan Ahlus Sunnah. Kenapa dinamakan Ahlus Sunnah? Humul ladina yatamassakuna bikitabilah wa bisunnati rasulillah ala fahmi salafil ummah. Jadi yang dinamakan dengan Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Mereka adalah Ahlus Sunnah. Adapun makna jamaah, di mana dalam riwayat yang kedua, mereka adalah al-jamaah. Nah, maka Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, kemudian di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Dengan cepat saya akan mengatakan dan menjelaskan apa itu jamaah. Maka jamaah, kata Imam Asy-Syatibi, para ulama tidak lepas tafsir jamaah yang hak ada lima. Apa yang dimaksud dengan jamaah? Yang pertama yang dimaksud dengan jamaah humus sahabah, yaitu para sahabat. Maksudnya gini, para ibu, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala. Setiap kita membaca perintah untuk berjamaah, maka yang dimaksud komitmenlah kepada jalan para sahabat. Ikutilah jejak para sahabat. Karena yang dimaksud dengan jamaah adalah para sahabat. Yang kedua, yang dimaksud dengan jamaah adalah ulama mujtahidun. Para ulama mujtahid. Para ulama kita. Maka yang dimaksud apabila kita membaca perintah berjamaah, artinya apa? Kita ikuti jejak para ulama. Bukan taklid ya. Tapi mengikuti jejak mereka, bagaimana cara mereka beragama, cara mereka mengamalkan agama. Ini yang kedua. Yang ketiga yang dimaksud dengan jamaah adalah as-sawadul a'bam. Yaitu kelompok yang banyak. Jadi yang dimaksud dengan jamaah adalah as-sawadul a'bam. Cuma mungkin akan bertanya, kalau dikatakan jamaah adalah sawadul a'bam, maka dalam banyak waktu itu dikatakan oleh para ulama ahlul haq itu sedikit gitu. Ya, bahkan di dalam hadis yang tadi kan disebutkan yang nyimpang itu 72 ya, yang hak adalah 1 ya. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang maka kalian akan sesat. Nah, bagaimana gitu dikatakan jamaah dikatakan sawadul a'bam gitu. Sedangkan dalam banyak pihak itu menunjukkan bahwa al-haq itu kilah sedikit. Maka para ulama mengatakan bahwa ketika munculnya bid'ah, ahlu bid'ah itu sedikit dibandingkan dengan para sahabat. Dibandingkan dengan kaum muslimin di waktu itu. Jadi bukan ditimbangnya hari ini. Bahwa apa? Ketika munculnya penyimpangan, ketika munculnya kesesatan, maka ahlul haq waktu itu adalah banyak. Karena tentunya orang-orang yang memisahkan diri di Hawra, yaitu orang-orang Khawarij, dibandingkan dengan kaum muslimin tetap banyak para sahabat waktu itu. Ya, tetap banyak ahlul haq. Itu yang dimaksud. Kemudian yang setelahnya, yang dimaksud dengan jamaah adalah al-haq. Kebenaran itu. Haknya gitu, kebenaran. Walaupun kita sendiri, kalau berpegang teguh kepada kebenaran, maka jamaah. Jadi kalau para bapak, para ibu umpamanya di sebuah daerah, menyendiri. Orang-orang yang di sekampung kita itu adalah ahlu bid'ah banyak. Kita sendiri. Maka walaupun sendiri dinamakan jamaah. Karena dinyatakan dalam ungkapan Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar mengatakan, al-jamaah man wafaqal haq wa in kunta wahda. Jamaah itu yang selaras sesuai dengan hak walaupun kamu sendiri. Walaupun orang itu sendiri maka dinamakan apa? Jamaah. Jadi jamaah itu adalah kebenaran. Maka komitmen kepada jamaah artinya adalah komitmen kepada hak. Itu maksudnya. Dan yang terakhir, yang kelima, kata para ulama, yang dimaksud dengan jamaah, idajtama'al muslimuna ala amirin payubayi'unahu wa yuti'unahu. Makna yang kelima dari makna jamaah, yaitu apabila kaum muslimin sepakat kepada amir. Sepakat kepada seorang khalifah, sepakat kepada seorang amirul mukminin yang mereka membaiahnya. Maka amirul mukminin, ya mungkin kalau sekarang presiden atau raja namanya, ya apa aja gitu namanya. Ya, khalifah atau amirul mukminin, lalu kaum muslimin dalam sebuah daerah bersepakat mengangkatnya sebagai imam, maka dia dinamakan jamaah. Kita tidak boleh memberontak, kita tidak boleh keluar dari mereka, sehingga kita diwajibkan untuk apa? Untuk taat. Maka ini yang dimaksud dengan apa? Dengan jamaah. Nah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, lalu saya akan simpulkan dari lima penafsiran yang lima ini, maka para ulama menjelaskan bahwa makna jamaah dapat disimpulkan kepada dua makna. Jadi makna jamaah dapat disimpulkan kepada dua makna. Makna yang pertama, yang dimaksud dengan jamaah adalah akidah wal manhaj. Jadi jamaah artinya akidah dan manhaj. Maka apa yang dimaksud dengan jamaah ini? Akidah yang lurus, manhaj yang lurus. Yaitu manhajnya para sahabat, akidahnya para sahabat. Manhajnya para tabi'in, akidahnya para tabi'ut tabi'in. Yang Nabi SAW mengatakan tadi, ya, fa innahu man ya'ish minkum fasaraftilafan katsir fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Maka yang dimaksud dengan jamaah itu akidah yang lurus. Ya. Akidah yang lurus. Nanti saya akan akhiri dengan poin penting dengan poin ini. Nah, sedangkan makna yang kedua yang dimaksud dengan jamaah adalah amirul mukminin, pemimpin kita. Khalifah atau amirul mukminin. Nah, maka umat Islam ini diperintahkan berjamaah kepada dua sisi. Berjamaah kepada akidah yang lurus, berjamaah kepada manhaj yang lurus, berjamaah di atas akidah yang lurus, berjamaah di atas manhaj yang lurus. Yang kedua, berjamaah taat kepada pemimpinnya. Nah, Jadi taat kepada pemimpinnya. Maka seorang mukmin tidak boleh keluar dari dua poin ini. Kalau dia keluar dari dua poin ini, maka dinamakan firqah. Kalau orang keluar dari akidah ahli sunnah, akidah jamaah, maka dia dinamakan dengan firqah. Kalau dia berada di dalam akidah yang lurus, akidahnya, tetapi dia keluar dari ketaatan amirul mukminin, maka dia juga dinamakan dengan firqah. Seperti orang khawarij. Seperti orang khawarij. Nah, ini adalah makna. Nah, kemudian kita akan lihat dari penjelasan ini, masih ada waktu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau para ibu, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin berada di atas jamaah dalam arti akidah ataupun manhaj. Maka lihatlah dalam ungkapan Sufyan bin Uyainah. Jadi kapan seseorang itu dikatakan sebagai ahli sunnah? Jadi kapan seseorang itu dikatakan sebagai ahli sunnah? Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan as-sunnatu asharatun. Sunnah itu ada 10 katanya. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Sunnah itu ada 10. Maaf, harus dihafal ya yang 10 ini. Nanti pulang ingat ya yang 10 ini. Bahwa orang dikatakan ahli sunnah kalau lurus dalam 10 poin ini katanya. Dan kalau mengakui 10 poin ini. Orang tidak dikatakan ahli sunnah walaupun dia mengaku ahli sunnah kalau yang 10 poin ini menyimpang. Apa saja yang 10 ini? Yang pertama, isbatu al-qadari. Dia menetapkan takdir. Dia beriman kepada takdir. Ya. Sebab kalau tidak berarti dia kaum qadariyah. Ya. Yang kedua, takdimu Abi Bakrin wa Umar. Yang kedua, mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Siapa yang mendahulukan Ali dari imam yang tiga, dia bukan ahli sunnah tetapi dia syi'i. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan al-imanu qawlun wa amalun yazidu bito'ah wa yankusu bil maksiyah. Dia mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan bertambah dengan to'at, berkurang dengan maksiat. Siapa yang mengatakan iman dalam hati saja, siapa yang mengatakan iman dalam lisan saja, siapa yang mengatakan iman dalam hati dan lisan tidak perlu kepada amal, maka dia dinamakan murji'ah, bukan ahlu sunnah. Ini contohnya. Kemudian yang ketiga, mengatakan Al-Quran kalamullah gairu makhluk. Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Quran makhluk, maka dia adalah Jaham ibn Sopwan, pengikut Jahmiyah, pengikut Mu'tazilah. Tapi siapa yang mengatakan Quran kalamullah, bukan makhluk, dia adalah Sunni. Kemudian apa? Isbatu adabil qabri. Yang keempat, dia menetapkan adanya adab kubur. Siapa yang mengingkari adab kubur, bukan ahli sunnah. Tetapi dia adalah firqah dari Mu'tazilah, pengikut Bisir al-Mirisi, laknatullah. Dia yang pertama mengproklamirkan pengingkaran kepada adab kubur. Kemudian setelah itu apa? Al-imanu bil-ba'fi. Iman kepada hari kebangkitan. Yang mencakup apa? Kata beliau. Apa saja? Al-imanu bil-hawd. Al-imanu bil-hisab. Al-imanu bil-mizan. Al-imanu bil-sirat. Jadi dia beriman kepada adanya hawd telaga. Beriman kepada adanya hisab. Beriman kepada adanya timbangan. Beriman kepada adanya jembatan di atas neraka. Yang dinamakan dengan sirat. Kemudian yang terakhir. Ahli sunnah adalah orang yang tidak mengkafirkan orang dengan semata-mata melakukan maksiat. Jadi tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tidak mengkafirkan orang dengan semata-mata dia melakukan maksiat. Nah, ini dinamakan sunni. Dinamakan ahli sunnah. Nah, maka firqatun najiyah. Kelompok yang selamat itu yang lurus akidahnya. Yang akidahnya mengikuti manhajnya salafus soleh. Yang mengikuti akidahnya salafus soleh. Ya. Siapa yang mengingkari salah satu di antara 10 poin ini, kata Sufyan bin Uyainah, dia bukan dikatakan ahli sunnah walaupun dia mengaku apa? Ahlu sunnah. Ini contohnya. Mau menunjukkan bahwa yang dinamakan firqah najiyah, kelompok yang selamat, itu yang akan mendapatkan apa? Keutamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi adalah orang-orang yang lurus akidahnya. Kemudian lurus apa? Manhajnya. Ini dalam poin yang pertama. Ya, artinya akidah. Yang kedua, perlu diketahui salah satu ciri dari ahlu sunnah. Bahwa Sahal ibn Abdillah pernah ditanya oleh seseorang. Kapan seseorang itu dikatakan ahli sunnah? Maka Sahal ibn Abdillah juga mengatakan, man kana lahu asru khisalin. Jika pada seseorang itu ada 10 poin. Tetapi dari antar 10 poin ini, ada poin penting yang berbeda disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah. Yaitu apa? La yatrukul jama'ah. Wa la yatruku an ta'atil amir. Di mana beliau mengatakan ciri ahli sunnah, ciri firqatun najiyah, yang bukan furqah, yang bukan aliran menyimpang, yaitu yang tidak meninggalkan jamaah. Yang tidak meninggalkan ketaatan kepada pemimpinnya, selama tidak menyuruh maksiat. Baik pemimpinnya itu adil ataupun tidak adil, dia tetap taat. Itu. Dia tetap untuk tidak memberontak, dia tetap untuk taat. Maka dia dinamakan ahli sunnah. Nah, maka salah satu sekte yang menyimpang dari Islam itu adalah orang-orang khawarij. Apa ciri orang-orang khawarij? Salah satu ciri orang khawarij adalah keluar dari ketaatan imamnya yang dianggap oleh dirinya dia dolim. Dan ahlu sunnah tidak begitu. Dia taat kepada pemimpinnya walaupun pemimpinnya apa? Dolim. Walaupun pemimpinnya melakukan maksiat. Tapi dia tidak membenarkan maksiatnya tentunya. Dia melakukan amar ma'ruf tetapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang hikmah. Dan ini adalah ciri ahlu sunnah. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini awal munculnya kesesatan. Bagaimana kesesatan itu? Ya. Kemudian bagaimana kesesatan itu dan bagaimana yang dimaksud dengan firqatun najiyah? Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akan saya akhiri dengan poin sangat penting berkaitan dengan ilmu. Apa penyebab kesesatan? Jadi kenapa terjadi iftirak? Kenapa munculnya kesesatan-kesesatan itu? Kenapa muncul penyimpangan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadinya penyimpangan atau perselisihan pada umat ini, maka para ulama mengatakan ada dua, ada sebab dari luar, ada sebab dari dalam. Jadi kenapa terjadi penyimpangan dalam tubuh umat Islam? Kenapa munculnya orang-orang yang menyimpang dari umat ini? Maka ada dua sebab. Yang pertama sebab dari luar. Sebab yang dari luar adalah rekayasa musuh Islam. Karena musuh Islam ini tidak ridho orang-orang Islam berada dalam satu jamaah. Karena mereka tahu apabila umat Islam itu berjamaah, berada dalam manhaj yang satu, akidah yang satu, maka mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Ya, lihat dalam surah Al-Isra ayat 64. Ya. Dan lihat dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17. Bahwa orang-orang kafir akan datang kepada kita dari berbagai arah. Lihat ya, karena waktunya tidak mencukupi. Lihat ayat itu dan renungi di rumah. Yang jelas orang kafir punya rekayasa untuk menggelincirkan orang beriman. Sedangkan sebab dari dalam, saya akan menyebutkan satu poin yang paling penting di antara banyak poin. Tapi saya akan menyebutkan poin-poin penting itu yang dijelaskan cuma satunya. Apa penyebab dari dalam? Jadi penyebab dari dalam, dari tubuh umat Islam itu sendiri. Yang pertama adalah duhuru ahlil ahwa, munculnya ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Munculnya tokoh-tokoh yang menyimpang. Ya seperti tadi Abdullah bin Sabah, Bisir al-Mirisi, kemudian Jahm ibn Sopwan, Ja'ad ibn Dirham, Wasil ibn Atha. Bahkan mungkin ingat ya kalau di Indonesia, kenapa gitu amalan-amalan yang tidak ada dalam Islam menjadi amalan Islam? Salah satunya adalah Senuk Hodronyo gitu ya. Yang dia adalah orang kafir tetapi berpura-pura masuk Islam, kemudian mengajarkan perkara-perkara baru. Entah, saya kurang paham ya kalau di Malaysia ada tokoh siapa gitu ya. Yang dia pura-pura masuk Islam, kemudian mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak Islami. Ini yang pertama. Nah. Yang kedua, adalah apa? Hubud dunia, ya, cinta dunia. Yang mencakup apa di sini apa? Hubur riasa, hubud dunia, cinta harta, cinta kedudukan. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW menyatakan dalam banyak hadis bahwa umat ini akan muncul perselisihan, pertikaian karena hubud dunia, waqarahiyatul maut, cinta dunia, cinta kedudukan, cinta tahta, ya, dan sebagainya. Dan ini fitnah yang sangat besar menimpa kepada umat ini. Ini menimpa kepada umat ini. Kemudian yang ketiga adalah meninggal dunianya para ulama dan sedikitnya orang-orang alim. Jadi semakin sedikit orang alim. Ya, semakin sedikitnya orang alim. Yang keempat, banyak berbicara orang-orang yang bodoh. Jadi mungkin kita umumnya, ya seperti di Indonesia, yang ditayangkan di televisi, para penceramah yang sekedar bergurau, yang mereka itu pintar berbicara, tetapi ilmunya tidak ada. Gitu. Kefakihannya tidak ada dalam agama, dimunculkan di berbagai apa media. Ya. Sehingga mereka menjawab agama dengan akalnya. Menjawab agama dengan perasaannya, tidak dengan apa? Tidak dengan dalil. Tidak dengan dalil. Nah, dan saya akan menyebutkan poin yang kelima. Ya, poin yang kelima. Ya, yang sangat penting, apa yang menjadikan munculnya kesesatan ini. Poinnya sangat banyak, tetapi saya akan mengakhiri dengan poin yang kelima. Yaitu apa? Qillatul ilmi wa taqlidul a'ma. Sedikitnya ilmu dan taklid buta. Taklid buta. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kelima ini yaitu poin yang terakhir, bahwa apa yang semakin dahsyatnya kesesatan dan menguatnya penyimpangan di tengah-tengah umat Islam hari ini. Yang pertama, tidak diragukan lagi tadi disebutkan dalam poin kelima ini adalah sedikitnya ilmu. Dan kenapa sedikitnya ilmu? Karena umat Islam itu sekarang itu rendah ya kemauannya, kesemangatannya dalam mencari ilmu. Walaupun ilmu ini sekarang udah berada di tengah-tengah kita ya. Dulu para sahabat Jabir bin Abdillah mencari satu hadis berjalan satu bulannya. Beliau berjalan satu bulan. Ada dua kisah yang sangat menakjubkannya dalam perjalanan ulama-ulama ya. Di situ ada seorang ulama yang bernama Ibnu Qasim. Beliau berangkat mencari hadis, belajar hadis di masa istrinya sedang hamil. Beliau izin kepada istrinya dan istrinya mempersilahkan beliau berangkat untuk belajar hadis. Sampai beliau menjadi muhaddis dan mengajarkan hadis, duduk di membuka sebuah majelis taklim. Suatu ketika anaknya juga berkelana ini dan beliau sudah berumur 19 tahun ya, anaknya itu. Maka dalam satu majelis tiba-tiba tergeraklah dalam hatinya bahwa seolah-olah ini anaknya itu. Sehingga beliau itu bertanya tentang sejarah anak ini. Lalu dia mengatakan bahwa bapakku adalah Qasim. Ibnul Qasim. Dan dia ternyata dia telah berumur 19 tahun baru ketemu dengan anaknya. Dia telah berumur 19 tahun baru ketemu dengan anaknya. Beliau mencari hadis. Dan ini para ulama dulunya yang menjaga hadisnya. Dan yang ketiga, ada para ulama yang dikatakan bahwa beliau dibekali oleh ibunya itu apa satu wadah biji-biji kedelai dan beberapa roti. Maka dia mampu mengumpulkan hadis sebanyak biji kedelai itu. Di mana dikatakan satu biji kedelai adalah 30 hadis yang dia hafal. Disebutkan dalam Sirah Alam Nubala ya, tentang para muhadis dulu. Mereka gigih sekali dalam ilmu, dalam mencari ilmu. Sehingga tentunya apa fitnah dan penyimpangan di kala itu lebih sedikit ketimbang kita. Nah, kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi SAW mengatakan suqaul ahlam hudasul asna. Bahwa orang-orang yang menyimpang itu adalah dangkal ilmunya. Ya, sempit ilmunya. Ya, lemah ilmunya, pemahaman terhadap apa? Agamanya. Maka ya di negara-negara Islam hari ini itulah yang menyebabkan begitu dahsyatnya kesesatan dan dahsyatnya kesesatan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang lain yang perlu kita perhatikan ya, dan ini sebagai akhir dari penjelasan saya, bahwa perlu diketahui dahsyatnya penyimpangan hari ini itu ada dua sebab utama yang lainnya, yaitu apa? Adamul istimah. Ya, adamul istimah wa adamu ta'awun fima bainana. Salah satu poin yang sangat berbahaya bagi ahli sunnah secara khususnya dan bagi umat Islam secara umum, bahwa di antara penyebab penyimpangan itu karena tidak adanya ya persatuan di antara ahli sunnah itu sendiri. Ya. Dan tidak tegaknya apa ta'awun di antara kita. Sementara musuh-musuh Islam, musuh-musuh ahli sunnah itu mereka menyebarkan dakwah dengan mereka itu punya punya kesamaan. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, boleh saya untuk memberikan satu apa? Motivasi buat antum di sini khususnya di Malaysia, ya. Dan ini bukan berarti di Indonesia udah lebih baik dari sini, bahwa ingatlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan menjelaskan, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya itu seperti satu bangunan, seperti satu badan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dakwah itu tidak sporadis, ya. Seperti kita menangkal syiah, menangkal kesesatan. Ya, sporadis itu apa? Setiap ustaz punya kerjaan sendiri, ya. Setiap mungkin ini jumiah ataupun ini namanya apa? Ini lembaga apa namanya? Yayasan taklim sendiri, kemudian di sana ada yayasan lagi, tidak pernah kita ketemu, tidak pernah kita kerjasama, kita tidak pernah membuat tahtit, perencanaan yang matang bagaimana kita menyebarkan sunnah ini satu daerah ke daerah gitu. Ya, seperti mungkin saya kesini, kalau apa punya kesamaan satu itu jelas, ya, tartibnya kemana gitu. Kalau saya, kalau ada orang dari luar dan sebagainya, ini akan lebih hebat gitu, ya. Kemudian juga dari sisi judul gitu, akan dipertanyakan, saya dikasih tahu dulu di sini mungkin yang layak apa judulnya gitu kan. Ini akan menjadi lebih apa? Lebih hebat dan lebih kuat, ya. Sebab jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu pekerjaan yang dipikul oleh banyak orang itu akan berbeda dengan satu pekerjaan yang dipikul sendiri gitu. Kemudian terprogram. Dan poin yang sangat penting yang perlu saya sampaikan juga, bahwa apa ahli sunnah secara umum golibnya di setiap daerah adalah sangat berat sekali untuk mereka itu menunaikan kewajiban yang paling pokok adalah bersedekah. Untuk apa? Untuk berinfak. Bagaimana berdakwah ini? Semua jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ikhwan, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak ya di antara kita yang ketika kita tahu tentang hak, tentang sunnah, yang terbayang bagaimana kita ini apa menghukumi orang, ya. Ya, ini sesat, ini menyimpang. Itu tidak dinafikan bahwa ada hak kita. Tetapi ada poin yang sangat penting untuk kita telaah, untuk kita pikirkan. Berikan satu pertanyaan kepada kita. Ya. Jadi apa? Berikan satu pertanyaan kepada kita, yaitu apa? Apa yang telah kita perbuat untuk dakwah ini? Itu ya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana menghukumi orang, semua orang kadang-kadang bisa. Tapi ketika kita ditanya, apa yang telah kita perbuat untuk dakwah ini? Seperti mungkin, pernah gak antum, ketika ingin orang lain itu sunnah menyebarkan buku, membagikan buku, memberangkatkan da'i ke daerah-daerah bersedekah dan sebagainya, pernah gak terbayang? Inilah yang sangat pentingnya, bahwa ahli sunnah itu adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, menjelaskan, qatilul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa perlu kita lihat di sini satu hal yang sangat penting, ya. Satu hal yang sangat penting dalam pembahasannya seperti ini. Perangilah orang-orang musyrik itu dengan jiwa kamu, dengan harta kamu, dan dengan lisan kamu. Artinya dengan hujah yang kita apa? Miliki. Maka ini adalah poin yang sangat penting yang saya ingin sampaikan, bahwa salah satu penyebab ya semakin kuatnya penyimpangan dan kerusakan yang ada di sekitar kita, yaitu disebabkan kita sendiri salah satunya. Yaitu tidak beristimanya kita. Dan terkadang karena iftiroknya ahli sunnah itu apa? Sendiri. Maka oleh sebab itu wajib ahli sunnah itu adalah untuk bersatu padu satu dengan yang lainnya. Demikianlah barangkali materi yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan di sini ada dua pertanyaan sebelum kita mengakhiri kajian kita. Bismillah, kata sebagian orang, ucapan kembali kepada Al-Quran dan sunnah itu seruan yang tidak berpijak kepada realita. Apa penjawaban yang betul terhadap ini? Nah, Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini maksudnya, apakah cukup kita mengatakan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah tanpa menyertakan kembali kepada pemahaman salaful ummah itu. Itu mungkin pembahasan yang lebih tepatnya. Jadi apakah kita cukup mengatakan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah tanpa menyertakan poin penting kembali kepada pemahaman salaful ummah? Maka jawabannya bahwa kita tidak cukup hanya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi wajib dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah ini kembali kepada pemahaman salaful ummah. Karena para ulama mengatakan penyimpangan dari sekian banyak penyebabnya ada dua. Jadi tadi sudah disebutkan, tapi saya tidak menyebutkan poin ini karena waktunya yang kita miliki. Bahwa penyimpangan yang ada di dunia ini, penyebabnya ada dua. Yang pertama, karena orang itu tidak tahu dalil. Ya, tidak tahu dalil. Tidak tahu kepada sumber hukum. Sedangkan yang kedua adalah disebabkan tidak tahu cara memahaminya. Jadi terkadang orang tahu dalilnya dan berdalil dengan dalil tetapi pemahaman yang keliru. Nah, maka wajib bagi setiap mukmin, setiap muslim, sunni dalilnya benar, pemahamannya benar. Nah, kenapa kita katakan begitu? Sebab orang-orang khawarij yang dikatakan melesat dari agama bagaikan anak panah dari busurnya, mereka adalah jauh dari hakikat Islam, itu pun berdalil dengan Quran. Bahkan mengkafirkan Ali, Muawiyah, Abu Musa radhiyallahu taala anhum itu dengan Quran. Mereka membacakan ayat inil hukmu illa lillah wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nah, mari kita telaah sejarah ini, ya. Bahwa Abdullah bin Abbas bertanya kepada para muhajirin, kepada orang-orang khawarij, apa alasan kalian mengkafirkan Ali, Abu Musa, Amr bin As radhiyallahu taala? Mereka mengatakan tiga alasannya. Alasan yang pertama, karena Ali berhukum dengan manusia. Berarti beliau kafir karena Allah berfirman, "Famalam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun." Kisahnya gimana? Ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan beliau, maka beliau mengangkat dua orang yang adil, Amr bin As dan Abu Musa Al-Ashari. Beliau bertakim dengan manusia berarti kafir katanya. Alasan yang kedua apa? Kata mereka, karena Ali radhiyallahu taala anhu mendapatkan kemenangan dalam dua peperangan, perang Jamal dan perang Siffin, tetapi beliau tidak menawan tawanan perangnya. Berarti tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti beliau kafir. Yang ketiga apa alasannya? Ya, karena beliau itu menanggalkan gelar Amirul Mukminin. Berarti kalau bukan Amirul Mukminin, berarti sekarang Amirul Kafirin, kata mereka. Lalu Abdullah bin Abbas datang ke mereka, ya, akan berdebat dengan mereka ini. Maka Ali radhiyallahu taala anhu berkata kepada Abdullah bin Abbas, ingat katanya wahai Ibnu Abbas, mereka itu orang-orang yang pandai lisannya. Mereka itu orang-orang yang pandai memutarbalikkan dalil. Maka kata Abdullah bin Abbas, aku akan datang kepada mereka dengan membawa hujjah. Lalu Abdullah bin Abbas mulailah berdebat dengan mereka dan mendatangi mereka. Dalam potongan perdebatan itu, artinya dialognya, maka Abdullah bin Abbas mengatakan begini, wahai kaum khawarij, aku datang dari Muhajir dan Ansor. Jadi aku datang dari para sahabat nih. Maukah kalian aku betulkan pemahaman kalian dengan pemahaman para sahabat dalam memahami Quran? Kata mereka, iya. Lalu ditanya, apa alasan kamu mengkafirkan Ali? Disebutkan tiga alasan. Adapun alasan yang pertama, Ali mengangkat orang adil. Nah, maka saya punya pertanyaan. Apakah kamu pernah membaca ayat dalam surah An-Nisa yang berjudul, kalau suami dengan istri bertengkar, lalu ingin berdamai, datangkan wakil yang adil supaya islahnya itu benar. Apakah dia berhukum dengan hukum Allah kalau kita dengan istri bertengkar, lalu ingin damai? Kalau damai berdua mungkin kurang pas gitu ya. Maka ada perwakilan yang adil dari suami, perwakilan yang adil dari istri, menyaksikan perdamaian kita. Nah, kata Ali radhiyallahu taala anhu, apakah dia berhukum dengan hukum Allah atau dia berhukum dengan hukum manusia? Tidaklah kamu mendengar sebuah ayat, wa in khiftum syiqaqam bainihima fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha. Maka mereka mengatakan dia berhukum dengan hukum Allah. Nah, sekarang dalam hukum yang sangat besar ini, Ali radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada yang adil dan bertahkim dengan Muawiyah. Apakah dia berhukum dengan hukum Allah? Maka mereka mengatakan kalau begitu dia berhukum dengan hukum Allah. Di sini menunjukkan apa? Bahwa tidak setiap orang yang berdalil dengan dalil Quran ataupun hadis, pemahamannya akan benar. Sehingga pemahaman itu sesuai dengan pemahaman salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Yang kedua, kata Abdullah bin Abbas ditanya, bagaimana pendapat kamu kalau seorang anak menikah dengan ibunya? Apa hukumnya? Maka mereka mengatakan kafir. Kalau ada orang menikahi ibunya, kafir. Sebab bertentangan dengan ayat yang diharamkan bagi kamu, ibu kamu untuk dinikah. Nah, lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, tidaklah kamu tahu bahwa Aisyah adalah ummahatul mu'minin? Kan perang Jamal ya? Perang Jamal dengan siapa? Dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditawan dan dinikah, berarti dia amirul apa ummahatul mu'minin. Tidaklah kamu tahu bahwa menikahinya adalah kafir? Baru mereka tahu, oh ini cara memahami Quran. Cara memahami Quran. Mereka memahami nas-nas Quran tapi tidak dengan pemahaman yang benar. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalau kita memahami Quran, memahami hadis, perlu dengan pemahaman yang benar. Contoh yang lain, saya berikan contoh. Banyak orang sekarang sekte di Indonesia ataupun di Malaysia mungkin ada, orang-orang yang suka membaiat setiap orangnya. Jadi ada sekte dibaiat ya, oleh imamnya, oleh pemimpinnya. Mereka memakai dalil Sahih Bukhari, ingat tuh. Man mata walam yakun fi'un ukhi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dunia belum berbai'ah, maka mati jahiliyah. Maka ada sekte-sekte yang imamnya itu bai'ah setiap kelompoknya. Si fulan membai'ah. Pakai hadis ini. Padahal tidak benar. Hadis ini adalah bai'ah untuk amirul mu'minin. Tidak ada bai'ah kepada individu. Tidak ada bai'ah ke ustaz. Tidak ada bai'ah kepada kelompok. Tidak bai'ah kepada organisasi. Tidak ada. Bai'ah itu hanya kepada amirul mu'minin. Maksudnya ini sini kan. Jadi tidak setiap orang yang berdalil dengan Quran ataupun hadis sahih, pemahamannya akan apa lurus. Sehingga pemahaman itu sesuai dengan kaidah-kaidah salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Yang kedua, yang terakhir insyaAllah. Oh, ini tadi tentang kul fima yalik ya. Katakan ada 5 jenis lauk sekali dihidangkan. 3 ada di pada dihidangkan tersebut di hadapan jamaah lain. Adakah dia tidak boleh ambil makanan yang ada di tempat jauhnya? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di sini adalah kalau dalam satu nampan ya. Jadi makanannya dihidangkan satu nampan. Adapun kalau hidangannya ini ada menu ayam, ini ada daging, ini adalah menu sayur, lalu kita mengambil itu tidak mengapa. Dan mungkin kita adabnya meminta kepada saudara kita untuk apa? Didekatkan. Adapun yang makna hadis tadi adalah makanan satu nampan yang ya temannya sama, yang kita tidak boleh mengambil di depan orang. Adapun kalau makanan itu dihidangkan dalam bentuk ya seperti di Indonesia ataupun di Malaysia dalam berbeda-beda tempatnya, maka tidak mengapa kita meminta kepada teman yang ada di samping kita untuk dihidang ataupun untuk didekatkan apa yang kita inginkan. Sebab kalau begitu, maafnya kalau ditakdirkan cuma sambal yang ada di depannya, maka kalau dikatakan kul fima yalik ya makannya hanya dengan sambal aja gitu. Itu repot gitu ya. Maka cara memahami hadis itu juga tidak begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua juga di sini, apakah dalil paling kuat tentang buat jamaah kali kedua di sebuah masjid? Apa hukumnya kita membuat jamaah kembali di sebuah masjid yang telah ditegakkan sholat berjamaah? Nah, perlu diketahui bahwa mengulangi sholat berjamaah dalam satu masjid ada 3 jenisnya. Supaya kita hukumnya berbeda ya. Satu dengan yang lainnya hukumnya berbeda-beda. Kemudian ikhtilaf para ulama berbeda-beda. Pertama, masjid yang dinamakan mamaratu sayyarah, masjid yang di situ tempat lewat orang. Tidak ada rawatibnya, imam rawatibnya. Seperti mungkin masjid surau-surau yang ada di tempat apa? Di tempat pemberhentian-pemberhentiannya. Ya, di area-area itu ya. Maka yang semacam ini tidak mengapa kita bikin jamaah ya. Karena memang tidak ada mabarotnya di situ gitu. Ya, karena datang si ini, datang lagi gitu ya. Itu. Yang kedua, yang dinamakan masjid jami ya. Kalau diistilahkan dalam bahasa Arab masjid jami, itu masjid yang di mana umat Islam di situ berkumpul. Dan ditegakkan sholat lima waktu. Tegakkan sholat lima waktu. Maka mengulangi sholat berjamaah ada dua jenis di sini. Yang pertama, an yakuna rotiban. Dilakukannya kontinu. Maka ini haram ya, berdasarkan ijma. Jadi kalau ada satu masjid, sengaja, karena beda madhab, ya ini madhab pertama, sholatnya imamnya ini. Madhab yang kedua, ini sholatnya lain. Nggak boleh. Kalau semacam ini apa? Tidak boleh. Sebab ini tafriqu bainal muslimin. Akan memecah belah kaum muslimin. Dan ini pernah terjadi dulu, hatta di Masjidil Haram. Sampai sholat itu ada empat ya, empat kali. Yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah. Tetapi sekarang tidak ada ya, satu imamnya. Di Mesir juga pernah terjadi. Kalau semacam ini tidak boleh. Tetapi yang kedua, atau yang ketiga, yaitu biguduni qasdin, tanpa diniatkan untuk melakukan jamaah kedua. Jadi jamaah yang kedua seperti mungkin antum, atau jamaah udah selesai, kita ada lima orang pas masuk ke masjid udah selesai salam. Bolehkah kita yang lima orang bikin jamaah lagi? Maka para ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Sebagian para ulama seperti ulama hari ini Syekh Albani rahimahullahu taala, kemudian Syekh Hasan Mashhur, Syekh Mashhur ya, hafidhahullahu taala, dalam kitabnya Akhtaul Musallin beliau mengatakan tidak boleh ya mengulangi jamaah di sebuah masjid yang telah ditegakkan sholat apa? Berjamaah. Lebih afdol dia sholat sendirian atau pulang ke rumahnya berjamaah dengan apa? Dengan keluarganya. Ini kaul yang pertama. Kaul yang kedua yang mengatakan boleh. Nah, yang mengatakan boleh, kalau tadi ditanyakan yang mengatakan boleh, dalilnya mana? Yang mengatakan boleh adalah ada dua dalil. Yang pertama adalah dalil umum yang mengatakan bahwa berjamaah lebih baik dari sholat apa? Sendirian. Yaitu hadis yang umum. Sholatul jama'ati tafdhulu min sholatil fardi bi 27 darajah wa fi riwayatin bi 25 darajah. Yang kedua adalah hadis yang berbunyi, hadisnya adalah ma'ruf, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli bi wahdihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang sholat sendirian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yatasaddaq alaihi. Siapa yang ingin bersedekah kepada dia untuk sholat di belakangnya? Maka Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabat untuk sholat di belakangnya. Dan Nabi SAW dengan para sahabat setelah apa? Sholat berjamaah. Maka hadis ini menunjukkan tentang bolehnya mengulangi sholat apa? Berjamaah di masjid yang telah ditegakkan sholat apa? Berjamaah. Dan ini adalah pendapat Syekh Muhammad Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dari ulama-ulama hari ini. Fal amru sahal. Maka urusan ini adalah urusan yang gampang. Siapa yang antum condong kepada Syekh Albani, silakan sholat tidak mengulangi lagi. Siapa yang condong kepada pendapat Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, maka antum boleh mengamalkan ini. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan boleh mengulangi sholat berjamaah di masjid yang telah ditegakkan sholat berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, dan ini masalah khilafiyah ya. Masalah khilafiyah artinya tidak perlu di antara antum untuk saling membid'ahkannya. Di antara dua pendapat ini, karena para ulama ahli sunnah pun berbeda dari dulu sampai hari ini. Masih ada pertanyaan? Tercukup? Sudah lewat 1:04. Cukup? Silakan, mungkin ada pertanyaan fikih atau yang lainnya. Iya ya. Itu. Iya. Yang pertama, orang kita kenal salaf, kenal sunnah. Maka yang paling pertama ataupun ada tiga nasihat dari saya ya, tentang siapa aja yang belajar tentang sunnah. Poin yang pertama adalah perlu kita al-khirsu wal-juhdu fi talabul ilmi. Senantiasa kita untuk menanamkan kesungguhan dalam talabul ilmi. Ya. Jadi senantiasa kita. Kemudian senantiasa kita istimror. Terus continue dalam talabul ilmi ini. Talabul ilmi. Yang kedua adalah al-hirsu alal amal. Yaitu semangat untuk mengamalkan. Karena kita bukan hanya apa? Belajar tapi tidak apa? Beramal. Oleh sebab itu Nabi SAW dalam satu ketika bertanya tentang empat amal dalam satu hari. Siapa yang hari ini puasa, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah, siapa yang hari ini telah memberi makan kepada fakir miskin, siapa yang hari ini telah mengantarkan menengok orang sakit. Jadi seorang ahli sunnah ketika belajar senantiasa diikuti dengan amal. Dan ini apa? Yang akan memberikan satu faedah yang sangat apa? Berharga kepada kita semua. Kemudian yang ketiga yang sangat penting, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ar-ribqu fi kulli syai. Ar-ribqu fi kulli syai wal hikmah, yaitu bersikap lemah lembut dan bersikap bijak dalam setiap perkara ya. Dalam setiap perkara. Kemudian sangat penting juga ada muta'assub ala ustadin ma. Jadi tidak boleh kita ta'assub kepada ustad yang mana saja ya. Ya, kita tidak boleh ta'assub, tidak boleh fanatik kepada salah seorang di antara ustadz kita. Ustadz kita adalah sebagai guru kita, ustadz kita adalah sebagai imam kita yang membimbing kita. Tetapi tidak boleh bagi thalabul ilmi menganggap bahwa kebenaran itu hanya dalam satu ustadz saja. Jika tidak disampaikan oleh ustadz ini, dia tidak senang gitu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah seperti para ulama terdahulu dan tidak diragukan lagi dasarnya adalah ikhlas dalam setiap kita belajar tentang manhaj sunnah ini. Kemudian perkara yang sangat penting juga mungkin untuk ditambahkan, yaitu apa? Tidak boleh kita cepat-cepat untuk menjadi orang penghukum ya. Artinya dari sisi menghukumi orang lain, menyesatkan orang lain, apalagi sampai mengkafirkan apa? Orang lain ya. Maka bagi thalabul ilmi itu lebih baik kita itu adalah beramal daripada menghukumi apa? Orang lain, karena dalam menghukumi orang lain itu ada kaidah-kaidah yang wajib kita tahu gitu. Sejauh mana dan bagaimana dan seterusnya. Tetapi tidak berarti bahwa kita ya tidak mempelajari mana yang menyimpang, mana sesat. Karena itu juga adalah merupakan kewajiban bagi setiap di antara kita. Wallahu ta'ala alam. Tadi sudah dijelaskan empat hal yang mengangkat derajat seseorang. Iya. Nah itu diangkat derajat itu setelah meninggal atau juga ketika masih di dunia? Ya, mengangkat derajat. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat bagi seorang itu di dunia dan di akhirat. Jadi tidak hanya apa? Tidak hanya di akhirat, tetapi di dunia. Sekedar contoh, setiap orang mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan bahwa setiap orang berilmu disebut penyebutannya. Dari masa para sahabat sampai kita hari ini. Sampai kita hari ini. Ini menunjukkan bahwa orang beriman itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya apa disebut dalam lisan-lisan apa manusia. Jadi seperti kita mungkin ahli sunnah tidak ada yang tidak pernah mendoakan Syekh Albani. Kalau kita mengatakan Syekh Albani rahimahullah, kemudian dalam hati kita rasa cinta kepada beliau walaupun kita tidak pernah apa, tidak pernah ketemu senantiasa kita. Bahkan mungkin di antara kita ada yang menamai anaknya dengan Albani gitu ya. Itu menunjukkan apa? Cinta. Menunjukkan bahwa orang beriman itu, orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh yang lain, siapa yang tidak kenal dengan Hambalah umpamanya ya. Yang beliau itu meninggal dunia dalam perang Uhud. Yang beliau itu baru nikah, baru malam pertama, belum mandi janabah, beliau mati syahid ya. Yang dikisahkan di dalam hadis. Wahai para sahabat, kata Nabi SAW, lihatlah Hambalah dimandikan oleh para malaikat katanya. Dimandikan karena beliau belum mandi janabah ya. Habis jima diseru jihad, lalu pergi ya. Maka beliau mati syahid dalam keadaan masih mandi apa mesti dalam keadaan junub ya, dan beliau dimandikan oleh para malaikat. Ya. Di sini ada pertanyaan dari saya bacakan umum. Jadi di antara jamaah mengatakan saya punya kawan yang dianggap menyimpang, ya, menyelisih dari hak. Bagaimana cara kita untuk melakukan pendekatan dan menasihatinya? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada beberapa poin ya yang wajib kita renungkan ketika kita menasihati orang dan ketika kita mendakwahi orang, termasuk keluarga kita, bapak kita, ibu kita, kakak kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita. Satu hal yang sangat penting, bahwa setiap di antara kita adalah berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta kebaikan untuk saudara kita. Karena doa adalah merupakan segala sesuatunya. Kemudian yang kedua, ada hal yang sangat penting untuk saya sampaikan apa? Kalau kita mendakwahi orang, kita juga harus ingat ketika kita. Maksudnya gini ya, kan banyak di antara kita kalau ingin memberi nasihat kepada orang lain, kita ingin cepat ya orang lain itu paham. Menasihati istri, istri menasihati suami, bapak menasihati anak. Kalau dia merenungkan dirinya sendiri ketika dia itu belajar sunnah, dia punya fase itu lama gitu ya. Tapi ketika menuntut orang lain pengin cepat gitu ya. Nah, ini satu penyakit yang rata-rata tidak berhasil dalam berdakwah. Kenapa? Karena menuntut orang lain melebihi dirinya sendiri gitu ya. Ya, itu perkara yang perlu kita renungkan. Yang ketiga, bahwa ada hal yang terkadang dilupakan oleh kita. Itu apa? Akhlak gitu. Akhlak di dalam berdakwah adalah merupakan wasilah yang terkuat. Wasilah yang paling menyentuh kepada orang lain. Jadi wasilah yang paling kuat dan wasilah yang paling menyentuh kepada orang lain. Saya berikan contohnya. Akhlak di dalam berdakwah seperti dalam dua gambaran ini. Lihat antumnya, kalau kita akan menghidangkan makanan, katakanlah makanan ini ya enak sekali. Tapi maaf, diletakkan di pispot ya. Tahu enggak pispot tempat orang di rumah sakit itu untuk qadha hajat ya. Nampan pispot. Seenak apapun yang kita hidangkan itu tidak akan diterima orang. Sekarang mutiara ada di tempat pembuangan air. Kira-kira seperti apa? Tidak akan dicari orang. Kenapa? Karena di tempat yang buruk. Nah, sunnah sekarang, Islam, iman, sunnah ditampilkan dengan akhlak yang tidak baik itu. Orang yang menyampaikannya itu tidak baik. Itu tidak akan ada orang yang menerimanya. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa kita harus perhatikan. Harus perhatikan. Kemudian yang keempat, di antara cara kita berdakwah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada jalbul qalbi. Jalbul qalbi itu yang memikat hati orang. Kan manusia ini, khususnya bangsa Asia ya, itu orang yang paling punya kepribadian. Ketika hatinya itu ditarik ya, ketika hatinya itu mendapatkan satu sentuhan itu cepat gitu ya. Contohnya apa? Ya kalau antum punya lembaga gitu ya. Ini khususnya seperti Indonesia apa? Ya orang-orang di sekitar itu harus kita, apa yang kita mampu kita bersedekah. Apa yang mampu kita bantu gitu ya. Ya seperti mungkin lembaga-lembaga seperti umpamanya antum, lembaga memandikan jenazah gitu. Lembaga penanggulan apa gitu ya. Jadi antum dakwah ini bukan hanya bikin taklim kemudian mereka bayar gitu ya. Tapi sekali-kali dakwah ini harus dikemas ya. Karena tabiat manusia seperti itu. Makanya di dalam Islam ada apa? Ada zakat lil mu'alafatil qulubihim kan? Ada zakat bagi orang yang hatinya dizinakan untuk masuk Islam. Dan semakin kokoh. Demikian kita juga dalam berdakwah, dalam merekrut. Nah, maka saya tadi katakan bahwa dakwah ini mesti kita berjamaah gitu ya. Mampu membuat satu gerakan ya. Ya seperti tadi kita bagaimana ada kafatul yatim, ada ini gitu ya. Lembaga pendidikan. Ya. Seperti contoh ini. Para ibu umpamanya yang ada di sebelah kanan saya ini. Kita pengin merubah satu masyarakat yang memakai jilbab gitu. Kita tahu di antara kita banyak orang yang miskin gitu kan. Bagaimana caranya? Caranya apa? Di antara para ibu yang punya kelebihan harta mengumpulkan. Bagaimana? Wah, mari kita bagi-bagikan gitu kan. Itu salah satu apa cara ya? Yang terkadang ahli sunnah itu lupa terhadap hal-hal semacam ini ya, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang sangat penting mungkin yang saya ingin sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi satu bekal ilmu yang kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari setiap penyimpangan dan menjaga kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kelirunya itu datang dari lisan pribadi saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.